Walakhuat rahimani wa rahimahumullah. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala terkait dengan hak-hak seorang muslim yang harus kita tunaikan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua, yaitu iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, dan kita juga alhamdulillah telah membaca bersama penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala terkait dengan beberapa hukum dan adab iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Masih ada beberapa bab lagi yang beliau sebutkan. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali penjelasan beliau rahimahullah ta'ala terkait dengan iyadatul marid ini. Para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimahumullah, ada pertama yang beliau sebutkan yang kita baca pada pertemuan yang lalu adalah seorang yang menjenguk, mengunjungi orang yang sedang sakit sebaiknya tidak terlalu banyak bertanya atau banyak bercerita tentang keadaan orang yang sakit tersebut. Nah, nak mencari-tarik pas hujan, biasanya ini ukurannya pas-pas putus. Atau tentang hal-hal lainnya yang dirasakan oleh orang yang sedang sakit tersebut, karena hal itu bisa mengganggunya. Illa jika kana ya'nasu bihadza, kecuali jika dia merasa terhibur dengan obrolan-obrolan tersebut, dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dia juga merasa senang dengannya. Maka yang seperti ini kata Syekh rahimahullah ta'ala tidak mengapa diajak bicara, diajak cerita. Namun jika orang tersebut merasa terganggu, tidak nyaman, maka tidak sepantasnya bagi seorang yang mengunjungi al-marid, orang yang sakit, untuk terlalu banyak bercerita, berbicara, mengobrol, bertanya-tanya tentang keadaan orang tersebut. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan, demikian pula tidak, atau demikian pula adab yang berikutnya kata Syekh, yang bagi ayolon, sepantasnya juga bagi orang yang menjenguk al-mariyud, orang yang sedang sakit tersebut, agar menjenguknya fil awqatil lati yakunul ghalibu fiha an-nawma warroha, dia menjenguk di waktu-waktu, atau dia tidak menjenguknya di waktu-waktu yang secara umum manusia pada waktu tersebut mereka istirahat atau mereka tidur. Tidak menjenguk di waktu-waktu yang secara keumuman manusia di waktu tersebut mereka tidur, istirahat, terkhusus orang yang sedang sakit. Al-qailulati wal-layli wa ma'asbaha hadha, dicontohkan oleh Syekh seperti waktu-waktu qailulah. Waktu qailulah itu adalah waktu nisfun nahar, waktu tengah hari, baik sebelum zuhur atau setelah zuhur, sebelum zawal atau setelah zawal, itu qailulah, namanya qailulah. Dan disunahkan pada waktu-waktu tersebut kita beristirahat, walaupun tidak tidur, istirahat sejenak di waktu qailulah tersebut. Sebagian ulama mengatakan qabla zawal, sebelum zawal, sebagian mengatakan ba'da zawal, sebagian yang menjawab qabla zawal wa ba'da zawal. Disunnahkan bagi seseorang untuk beristirahat, istirahat, walaupun tidak tidur, ya beristirahat di situ. Dikarenakan syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak kailulah, tidak istirahat siang. Maka sepantasnya yang diperhatikan ketika berziarah, ketika mengunjungi adalah tidak mengunjungi di waktu-waktu yang secara kebiasaan manusia di situ mereka istirahat, tidur. Waktu siang, wal lail, waktu malam, dan yang semisal itu, kata Syekh rahimahullahu taala. Wa qalu, kemudian para ulama rahimahullah juga menjelaskan di antara adabnya, walayan bagi aydan an yukthira min iyadatihi bihaitsu yatihi sabahan wa masaan illa idza tadatil hajatu dzalika. Juga tidak sepantasnya untuk terlalu sering mengunjunginya. Terlalu sering mengunjunginya, bahkan waktu pagi, sore berkunjung. Ya, barangkali karena terlalu perhatian, pagi berkunjung, sore melihat lagi. Maka yang seperti ini, kata Syekh, la yanbaghi, tidak sepantasnya, karena bisa mengganggu orang yang sakit tersebut, illa idza tadatil hajatu dzalika, kecuali jika dibutuhkan. Kecuali jika dibutuhkan. Kalau dibutuhkan tidak mengapa. Contohnya orang tersebut tidak ada yang menunggunya, tidak ada yang mengurusinya. Dia di rumah sakit sendirian, seumpama keluarga tidak ada. Maka yang seperti ini perlu untuk dikunjungi. Sesering mungkin pagi atau siang atau sore ditanya apa kebutuhannya. Tetapi jika dia berada di rumah, di situ ada keluarganya, ada yang mengurusinya, ada yang menyiapkan segala kebutuhannya, maka tidak dipantasnya untuk terlalu sering mengunjunginya karena akan mengganggu orang yang sakit tersebut. Kemudian Syekh melanjutkan, "Thumma innahu idza kana maradun mimma yu'lamu anna lahu dawaan mu'ayyanan, fayanbaghi an tadhkura lahu hadha ad-dawa." Kemudian jika sakitnya itu, sakit yang dia alami itu diketahui ada obatnya, maka sepantasnya bagi orang yang mengunjunginya untuk menjelaskan obat bagi penyakit yang dia alami tersebut. Kalau dia sakit, kemudian orang yang mengunjungi tadi tahu ada obat tertentu, baik secara tradisional atau obat yang lainnya, maka kata Syekh, fayan bagi anta zikura lahu hadad dawa, maka yang pantas atau yang sepantasnya adalah engkau menjelaskan, engkau menyebutkan baginya hadad dawa, obat tersebut. Dijelaskan kepada dia bahwa, oh ini sakit ini, seumpama tipes. Dijelaskan obatnya. Li'anna dawa'a mubahun, dikarenakan berobat itu adalah perkara yang mubah, bahkan perkara yang sunnah kalau di situ ada manfaatnya. Kalau bisa dengan izin Allah menyembuhkan, bahwa sunnah hukum berobat, hukum mengonsumsi obat, dan tidak ada hubungannya antara mengonsumsi obat, meminum obat dengan tawakal. Sebagian orang tidak mau berobat karena beralasan berobat itu menghalangi atau menafikan tawakal, bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah bentuk tawakal kita kepada Allah, dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan. Dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan dalam segala hal. Jika di situ ada sebab-sebab yang disyariatkan, baik secara syar'i dan nasnya atau secara pengalaman, memang di situ merupakan sebab dari sesuatu, maka kita disunnahkan untuk mengambil langkah tersebut. Sebenarnya musibah yang kita alami ini, wabah COVID seumpama, ada sebab-sebab yang dengannya kita bisa menghindarkan diri kita dari wabah tersebut dengan izin Allah memakai masker seumpama, maka itu bagian dari perkara yang mubah atau bahkan perkara yang sunnah jika dengan hal itu kita bisa terhindar dari penyakit. Karena Islam datang dengan maslahat dan menghindarkan diri dari penyakit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadawau. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawakkilin. Beliau adalah sayyidnya orang-orang yang bertawakal, pimpinannya orang-orang yang bertawakal. Beliau berkata tadawau, berobatlah kalian. Berobat. Sehingga sunnah kita berobat adalah menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama di dalam berobat ini hendaknya kita jangan bertawakal dengan obat tersebut. Ini perkara yang terkadang kita lalai dengannya. Kita ingin menjalankan sunnah namun terjatuh kepada perkara yang mahdzur, perkara larangan. Yaitu ketika kita meminum obat, kita meyakini bahwa obat itulah yang menyembuhkan, bahwa dokter itulah yang menyembuhkan. Kalau kita tidak pergi ke dokter itu, kita tidak bisa sembuh. Maka yang seperti ini keliru, bahkan khawatir kita terjatuh kepada kesyirikan karena bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, obat atau perginya kita ke dokter mengonsumsi obat itu hanya sebagai sebab saja, sarana saja untuk mencapai kesembuhan. Adapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niatkan bahwa obat itu hanya sekedar sebab, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminumnya karena menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai bersandar kepada sebab. Kalau bersandar kepada sebab, maka itu adalah syirik aswar, syirik kecil. Jika meyakini sesuatu itu adalah penyembuhnya, maka bisa jatuh kepada syirik akbar. Wa kadzalika yanbaghi an yas'alahu kaifa yusalli. Kemudian adab berikutnya, juga hendaknya orang yang mengunjungi orang yang sakit tersebut menanyakan tentang sholatnya, tentang ibadahnya. Ini tidak hanya sekedar cerita ngobrol perkara dunia saja, tapi tanya juga kaifa yusalli, bagaimana sholatnya. Selama ini antum bagaimana sholatnya? Li'anna kathiran minal marda yajhalu hal yusalli bil ma' au bitayammum. Dikarenakan banyak orang yang sakit itu mereka tidak tahu. Mereka jahil. Apakah mereka sholatnya dengan air, taharahnya dengan air, atau dengan tayamum? Ini banyak orang yang tidak tahu. Apakah dia dengan air atau dengan tayamum? Padahal dia diberi rukhsah untuk sholat dengan tayamum seumpama. Tapi karena dia tidak tahu, dia menggunakan air. Sehingga bermadarat bagi dirinya, bagi penyakitnya. Membuatnya semakin lama sembuh atau bahkan bertambah parah. Sehingga perlu ditanya bagaimana sholatnya selama ini, taharahnya bagaimana, wudu atau tayamum. Maka perlu dijelaskan kepada dia tentang keadaannya. Jika memang dia kesulitan memakai air, maka diajarkan untuk bertayamum. Dan inilah salah satu dari pentingnya kita belajar ilmu agama, kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Walaupun tidak secara khusus kita mengajarkan di sekolah-sekolah, di ma'had-ma'had, atau di atas mimbar seumpama, kita bisa mengajarkan dengan cara yang lain, dengan cara-cara yang seperti ini. Kita mengunjungi kawan kita yang sedang sakit, tanya bagaimana sholatnya. Ketika kita melihat dia tidak mengetahui hukum-hukumnya, kita jelaskan tayamum, bagaimana cara tayamum yang benar, dijelaskan. Dengan apa tayamum, dijelaskan. Wahal yusalli kulla salatin fi waktiha aw yajma. Ditanya pula tentang salatnya, apakah dia salat pada setiap waktunya ataukah dia menjamaknya. Salatmu selama ini gimana? Antara asar, duhur, apakah dijamak atau salat pada waktunya, atau diqasar atau dijamak? Karena hadza amrun muhimun qad yakhfa 'ala ba'dil mardha. Ini perkara penting kata Syekh yang terkadang tidak diketahui oleh orang yang sakit. Hatta inna ba'dal mardha kata Syekh yadhunnuna annahu idza jaza lahum al-jama' jaza lahum al-qasr wa hum fi biladihim. Ada sebagian orang yang sakit sampai mereka meyakini kata Syekh karena kejahilannya, karena tidak tahu, sampai mereka meyakini bahwa jika boleh bagi mereka untuk menjamak, maka boleh pula bagi mereka untuk mengqasar. Sementara mereka tinggal di daerahnya masing-masing. Sakit seumpama kesulitan bagi dia untuk sholat di waktunya masing-masing, sehingga dia menjamak antara zuhur dengan asar, dia jamak maghrib dengan isya, dia jamak dan dia qasar. Karena tidak tahu, menurut dia kalau boleh jamak berarti boleh qasar. Sehingga dia salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Sementara mereka tidak safar, tidak musafir, tinggal di negerinya masing-masing. Maka kata Syekh, wa hadhihi min al-asya'i allati yajibu at-tanabbuh laha. Ini perkara yang perlu diperhatikan, diajarkan kepada orang yang sedang sakit. Bagaimana sholat muslimah ini? Kalau dia jawab, alhamdulillah selama ini masih bisa sholat, masih bisa wudhu pakai air, saya sholat jamak, saya sholat qasar, maka jelaskan kepada dia terkait dengan hukum jamak dan qasar ini. Naam kata Syekh, idza kana al-maridu musafiran ila mustashfa fi ghairi baladihi falahu an yaqsur wa yajma'. Kata Syekh, apabila dia orang yang sakit tersebut dalam keadaan safar ke rumah sakit yang bukan berada di daerahnya, kata Syekh, naam, ya, maka dia boleh bagi dia untuk mengqasar dan menjamaknya, dijamak, diqasar. Kalau dia pergi ke rumah sakit atau ke rumah atau ke tempat berobat yang di luar daerahnya, dan daerah tersebut memang sudah masafah safar, jarak tempuh safar, yang di situ ada khilaf para ulama jarak tempuhnya seberapa, ada yang bilang 80 km, ada yang mengatakan secara adat kebiasaan masyarakat di situ mengatakan pergi ke daerah ini itu disebut safar atau tidak, dan ini yang disebut dirajihkan oleh para ulama karena tidak ada nas secara langsung. Kalau dia pergi ke tempat tersebut yang memang masafahnya, jarak tempuh safar, naam kata Syekh, boleh bagi dia untuk menjamak, mengqasar. Karena dia orang yang sakit, musafir saja boleh, apalagi dia orang yang sakit. Amma idza kana fi baladihi, adapun jika dia tinggal di negerinya, dia berobat di rumahnya, di rumah sakit daerahnya, atau dia diopname di rumah sakit, di klinik yang di tempat tinggalnya, di desanya, fala yaksur, maka dia tidak boleh mengqasar tidak boleh. Lakin in syaqqa alaihi an yusalli kulla salatin fi waqtiha falahul jam'u walau kana fi baladihi. Kalau dia merasa kesulitan kata Syekh untuk melakukan sholat atau untuk melakukan setiap sholat pada waktunya, maka boleh bagi dia untuk menjamak walaupun dia tinggal di daerahnya. Kalau kesulitan, sebagian orang yang sholat kesulitan dhuhur, kesulitan wudhu, kesulitan tayamum, kesulitan gerak, atau seumpama tidak ada keluarga yang mengurusinya, harus bolak-balik kamar mandi, sulit, maka kata Syekh boleh bagi dia menjamak. Silakan dijamak, zuhur jamak dengan asar, tetapi tidak boleh bagi dia mengqasar, karena qasar itu adalah hakul musafir, haknya orang yang safar. Dia boleh menjamak tapi tidak boleh mengqasar. Zuhur 4 rakaat disambung lagi dengan asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat disambung dengan isya 4 rakaat. La ba'as, kalau yang seperti ini la ba'as bihi, tidak mengapa. Lakinnahu jam'un bila qasrin, namun yang dia lakukan adalah menjamak tanpa mengqasar. Li'annal jam'a wal qasra la yatalazaman, dikarenakan jamak dan qasar itu bukan dua perkara yang mengharuskan. Jamak dan qasar itu sebenarnya dua ibadah tersendiri, bukan dua perkara yang harus dilakukan berbarengan. Kalau jamak berarti harus qasar, kalau qasar berarti harus jamak. Tidak. Kita boleh menjamak tanpa mengqasar, kita juga boleh mengqasar tanpa menjamak. Sehingga itu adalah dua perkara yang berbeda. Jamak qasar, namun sering disebutkan jamak qasar itu terkait dengan musafir, dia menjamak sekaligus mengqasar. Mengqasar itu maksudnya qasar itu meringankan, meringkas. Dan itu adalah asal sholat di dalam Islam ketika Rasul di Mekah. Maka beliau dan para sahabat sholatnya qasar. Sholatnya qasar dua rakaat, baru kemudian ketika hijrah ke kota Madinah, diitmamkan sholat yang qasar tersebut, disempurnakan sholat yang qasar tersebut menjadi 4 rakaat. Bagi orang yang mukim, 4 rakaat, bagi orang musafir kembali kepada hukum asal sholat itu, yaitu 2 rakaat. Lakinnahu jam'un bila qasar, li'anna al-jam'a wal qasar la yatalazaman. Qad yushra'ul qasru duna al-jam'i wa qad yushra'ul jam'u duna al-qasri. Terkadang kata Syekh disyariatkan mengqasar tanpa menjamak, dan terkadang disyariatkan menjamak tanpa mengqasar. Wa qad yushra'ani jami'an. Terkadang dua-duanya disyariatkan. Ini perkara, dua perkara yang perlu kita perhatikan. Qasar dan jamak itu dua ibadah berbeda. Terkadang disyariatkan mengqasar tanpa menjamak. Terkadang disyariatkan menjamak tanpa mengqasar. Dan terkadang pula disyariatkan dua-duanya. Fal musafir alladhi yashukku alaihi an yusalliya kulla salatin fi waktiha bihaitsu yakunu qad jadda bihi as-sayr yushra'u lahu al-jam' wal qasar. Seorang musafir yang kesulitan salat di setiap waktunya dalam keadaan dia masih dalam perjalanan, maka disyariatkan bagi dia mengqasar dan menjamak dan mengqasar. Musafir yang kesulitan bagi dia untuk salat di setiap waktunya dalam keadaan dia masih jadda bih sayr, masih di perjalanan, maka yushra'u lahul jama'u wal qasru, disyariatkan bagi dia menjamak dan mengqasar. Inilah syariat Islam. Seperti yang pernah kita jelaskan bahwa syariat, hukum-hukum di dalam syariat Islam itu tidak ada yang permanen, baku dalam artian begitu seterusnya sampai kapanpun, tidak. Dia bisa berubah ketika ada maslahatnya. Tentu maslahat di sini ditinjau dari sisi syariat, bukan hawa nafsu masing-masing manusia. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini juga perkara penting. Dijelaskan oleh para ulama juga dalam kaidah-kaidah fikih mereka, ibadah-ibadah tidak di dalam Islam tidak berlaku seterusnya seperti itu, namun dalam keadaan tertentu bisa berubah. Karena kita contohkan seperti sholat memakai masker. Sebagian orang tidak mau memakai masker dengan alasan makruh hukumnya sholat pakai masker. Maka kita katakan tidak mesti. Memang hukum asalnya para ulama ijma, mereka bersepakat makruh hukumnya at-tadaffum, sholat memakai penutup hidung mulut. Namun dalam keadaan tertentu, seperti orang yang sedang sakit, orang yang alergi debu, alergi dingin, orang yang kena penyakit sinus seumpama, atau dalam keadaan wabah seperti ini, dibolehkan bagi dia untuk memakai penutup hidung, penutup mulut. Demikian pula jaga jarak juga diperbolehkan ketika ada hajat, kebutuhannya, maslahat di dalam Islam. Inilah keadilan Islam, kebijaksanaan Islam, hukum-hukumnya disesuaikan dengan maslahatnya. Jangankan masalah jaga jarak atau pakai masker, masalah yang lebih besar, sholat 4 rakaat bisa menjadi 2. Sholat di setiap waktunya yang itu bagian dari kewajiban bisa berubah, digabungkan jika ada maslahatnya. wal musafir al muqim yushra'u lahu al qasru bin al jam'i. Sementara orang musafir tapi dia sudah mukim, sudah tiba di tempat tujuannya, bukan tempat tinggalnya, tempat tujuannya, ini namanya safar nazil. Kalau yang tadi safar jaddu bihi sair, kalau yang ini safar nazil, dia sudah sampai tempat tujuannya, maka disyariatkan bagi dia mengqasar, tapi tidak disyariatkan menjamak. Dia boleh mengqasar terus tetapi tidak menjamak, kata syekh. Kecuali jika dia sholat bersama imam rawatib mukim, maka dijelaskan para ulama mengambil dari hadis Nabi, dia sholat dengan menyempurnakan sholatnya, tidak mengqasar. Wa in jama'a fala ba'sa, namun jika dia ingin menjamak maka tidak mengapa, musafir yang sudah sampai tempat tujuan tadi. Wal muqim alladhi yashuqqu alaihi shalah fi kulli waqtin yushra'u lahu al-jam'u duna al-qasri. Dan orang yang mukim yang kesulitan bagi dia salat di setiap waktunya, maka disyariatkan bagi dia menjamak tapi tidak mengqasar. Inilah terkadang seseorang disyariatkan bagi dia untuk menjamak tanpa mengqasar, terkadang mengqasar tanpa menjamak, terkadang dua-duanya. Ketika dia masih dalam perjalanan boleh dua-duanya. Ketika dia sudah sampai, maka dia mengqasar, kalaupun mau menjamak silakan. Tapi kalau dia mukim kesulitan salat di setiap waktunya, maka boleh bagi dia untuk menjamak tanpa mengqasarnya. Nah, ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hukum-hukum yang penting untuk kita jelaskan, untuk kita pahamkan kepada orang yang sedang sakit, barangkali dia membutuhkan hukum-hukum penjelasan-penjelasan seperti ini. Sehingga penting bagi kita untuk terus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan ilmu itu bisa menyinari diri kita dan bisa menyinari orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Ini hak kedua yang berkaitan dengan iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wattiba'ul janaizi. Wattiba'ul janaizi, hak yang ketiga adalah ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Jenazah. Mengiringi jenazah. Fa inna min haqqil muslimi ala akhihi, di antara hak seorang muslim terhadap saudaranya, kata syekh, adalah mengiringi, mengikuti jenazahnya. Min baitihi ilal musalla, sejak dari rumahnya menuju tempat sholat, baik itu di masjid atau di tempat lain. Ilal makbarati, kemudian melanjutkan sampai ke pekuburan. Ini hak seorang muslim. Demikian besar hak seorang muslim, bahkan sampai meninggal pun tetap ada hak yang harus kita tunaikan. Di antaranya adalah ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Sehingga kita iringi jenazahnya mulai dari rumahnya ke tempat sholatnya, kalau dia disolatkan di luar rumahnya. Kemudian setelah itu diiringi sampai ke al-maqbarah, ke pekuburan. Wa qad thabata anan nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan jenazah hingga dia disolatkan, falahu qirat, maka dia akan mendapatkan satu qirat. Maka dia akan mendapatkan satu qirat. Dia menyaksikan jenazah sampai disolatkan, datang ke rumahnya sampai sholat dia di situ, maka dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha, dan barang siapa menyaksikannya, hatta tudfana, hingga dia dikuburkan, falahu qiratani, maka dia mendapatkan dua qirat. Mendapatkan dua qirat. Qila wa mal qiratani ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa itu dua qirat wahai Rasulullah? Apa itu dua qirat? Seberapa besarnya pahala dua qirat itu? Maka beliau menjawab, mithlul jabalainil azimaini. Dua qirat itu pahalanya seperti dua gunung yang azim, yang besar. Seperti dua gunung yang besar. Inilah Islam warahimani warahimakumullah, wa amalun yasir. Amal yang sangat gampang, amalan yang ringan, tetapi pahalanya besar. Dan demikian ada dalam Islam. Semua amalan dalam Islam itu ringan semua, namun pahalanya besar. Baik dari sholatnya, puasanya, zikirnya, sedekahnya. Amalan yang ringan mendapatkan pahala yang besar. Seperti dua gunung yang azim, yang besar. Dalam riwayat lain dijelaskan, asgharuhuma, pahala yang paling kecilnya, qirat yang paling kecilnya, karena qirat itu yang didapatkan orang yang mengikuti jenazah, menyaksikan jenazah itu tentunya berbeda-beda sesuai dengan niatnya, ada yang besar, ada yang besar, ada yang kecil, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Yang paling kecilnya qirat itu seperti gunung Uhud. Atau bisa dimaknakan juga, yang paling kecil dari dua jabal itu seperti gunung Uhud. Kita mendapatkan dua qirat. Salah satunya yang paling kecil dari gunung, dua gunung itu besarnya seperti gunung Uhud. Itu pahala. Ya, kita bayangkan bagaimana seandainya kita mendapatkan emas. Dijanjikan barang siapa mengikuti jenazah pulang, mengiringi jenazah pulang, maka dia akan mendapatkan emas sebesar dua gunung Uhud. Tentu manusia akan berlomba-lomba. Namun kita orang yang beriman dengan perkara gaib, kita yakin bahwa pahala itu pasti akan ditunaikan oleh Allah pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan akan ditunaikan pahala kalian kelak pada hari kiamat semuanya. Maka pasti kita akan bersungguh-sungguh untuk meraih pahala-pahala seperti ini. Dan jika kita melihat amalan-amalan dalam Islam itu sangat banyak, dalam sehari saja seandainya kita mau melakukannya, maka kita tidak akan mampu. Sehingga masing-masing dari kita melihat kepada dirinya, kira-kira mana dari amalan tersebut yang dia mampu untuk melakukannya, baik itu ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zikir seumpama. Dia bisa beribadah di waktu pagi sampai matahari terbit, kemudian sholat, silahkan. Atau dia barangkali lebih ringan bagi dia untuk melakukan banyak ibadah puasa, silahkan. Atau bagi dia barangkali lebih ringan untuk banyak berinfak, silahkan. Atau bagi dia lebih banyak, mudah bagi dia lebih banyak berzikir, silahkan. Masing-masingnya memiliki kadar kemampuan yang berbeda, dan dari masing-masing ibadah itu memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Zikir juga keutamaan yang besar, ibadah yang lain juga keutamaan yang besar. Wahada fadlun azim wa ajrun kabir. Ini merupakan keutamaan yang besar dan pahala yang agung, atau keutamaan yang agung, pahala yang besar. Ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hak yang ketiga. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa pahala menyaksikan jenazah, mengiringi jenazah itu sangat besar sekali. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala itu ketika kita kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa penjelasan lagi dari beliau, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam biswab, ilahuna darsuna, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik.